بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita semua dalam majelis yang mulia dengan tujuan yang mulia dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perkara yang demikian dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai tanda kebaikan seorang hamba, kebaikan fid dunya dan kebaikan fil akhirah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jal akan memahamkan dirinya tentang urusan agamanya. Nah, kita masih pada kajian risalah Tadhhirul I'tiqad min Adranil Ilhad yang ditulis oleh salah seorang ulama terkemuka dari negeri Yaman, yakni Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan al-aslut thalith, landasan yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala, al-aslut thalithu, landasan yang ketiga. Anna tauhida kismani, bahwasannya tauhid terbagi menjadi dua. Naam. Di sini Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita aqsamut tauhid, macam-macam tauhid, yang tentunya dari semua macam-macam tauhid tadi, khanifidina azani Allah wa iyakum, kita diwajibkan untuk mengimani dan tidak mengingkarinya. Karena barang siapa yang mengingkari salah satu dari macam-macam tauhid, maka dia jatuh dalam pelanggaran yang besar, bahkan bisa dihukumi sebagai orang yang kafir, atau paling tidak telah melaksanakan kabirah min kabairi dzunub, jatuh dalam dosa yang sangat besar. Kita baca terlebih dahulu keterangan dari Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan Al-Qismul Awwal, jenis yang pertama atau bagian yang pertama dari macam-macam tauhid. Wa huwa tauhidur rububiyah wal khaliqiyah war raziqiyah wa nahwiha. Jenis yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Naam. Wa ma'nahu, maksud dari tauhidur rububiyah adalah annallaha wahdahu huwal khaliqu lil alami wa huwar rabbu lahum war raziqu lahum. Maksudnya tauhidur rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta di alam semesta. Satu-satunya pencipta di alam semesta. Wa huwa rabbu lahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb bagi mereka, Tuhan yang berhak diibadahi. Wa raziqu lahum, dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada mereka. Naam. Wa hadha la yungkiruhu al-musyrikuna. Tauhid jenis yang pertama ini tidak diingkari oleh kaum musyrikin. Wala yaj'aluna lillahi fihi syarikan, dan mereka kaum musyrikin tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Bal hum mukirruna bih, bahkan mereka betul-betul mengakui dan mengimani perkara yang demikian. Kama sayati fil aslir rabi', sebagaimana yang akan datang keterangannya lebih detail pada pembahasan berikutnya, al aslur rabi'. Tayyib. Wal qismu tsani, kemudian jenis yang kedua, macam yang kedua dari macam-macam tauhid, tauhidul ibadah, adalah tauhidul ibadah yang biasa dikenal atau diistilahkan dengan tauhidul uluhiyah. Naam, yang biasa dikenal dengan tauhidul uluhiyah. Wa ma'nahu, maknanya adalah ifradullah ta'ala wahdahu bijami'i anwa'il ibadat al-ati bayanuha. Maknanya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata pada seluruh jenis-jenis ibadah yang akan datang keterangannya pada bab-bab berikutnya. Fahada huwa alladhi ja'alu lillahi fihi syuraka'a. Jenis yang kedua inilah kaum musyrikin menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. walafdhu syarik yush'iru bil iqrari billahi ta'ala. Lafadz syarik, sekutu, itu mengesankan, menunjukkan makna bahwasanya mereka juga mengakui bahwasanya ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak hanya Allah yang diibadahi. Nah, dari sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, poin yang pertama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adalah ta'rifut tauhid, definisi tauhid. Nah, apa sesungguhnya tauhid itu? Kalau kita ditanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tentang definisi tauhid, maka jawabannya yang namanya tauhid maknanya adalah ifradullah ta'ala bima yakhussuhu. Ifradullah ta'ala bima yakhussuhu. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, definisi tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yakhussuhu. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jal. Nah, dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengesakan Allah Azza wa Jal padanya. Itu disebut dengan tauhid. Apa saja yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala? Naam, apa saja yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ada tiga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang dari situ muncul pembagian tauhid. Kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah dalam bab rububiyah. Dalam hal rububiyah yang mencakup al-khalqu war-rizqu wal-milku wat-tadbir. Rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup al-khalqu, yang pertama penciptaan. Yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta kedua di alam semesta ini. Warizku, kemudian mencakup pula pemberian rizki. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita rasakan, baik rizki yang zahir, yang nampak, ataupun yang batin, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal milku, kemudian mencakup pula kepemilikan. Yang memiliki, yang menguasai semua alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, at-tadbir. Juga meliputi at-tadbir, pengaturan alam semesta. Pergantian siang dan malam, begitu pula matahari dan bulan, pergerakannya dan seterusnya. Ihani fidina azani Allah wa iyakum. Pengaturan alam semesta ini dari makhluk-makhluk yang tinggal di sana, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur mereka semuanya. Nah, empat hal ini masuk dalam kategori rububiyah. Ini yang pertama, yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-uluhiyah. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah al-uluhiyah. Wahia al-ibadah. Naam, yang dimaksud dengan uluhiyah di sini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Nah, tidak ada yang lain. Tadi sebagaimana tadi. Ya, khususan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah al-uluhiyah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala adalah al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dari tiga kekhususan tadi, hanifidina azani Allah wa iyakum, para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Karena yang menjadi kekhususan Allah ada tiga, maka tauhid pun juga demikian dibagi oleh para ulama menjadi tiga macam, tiga bagian. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Ada tauhidur rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma was sifat. Nah, kalau tauhidur rububiyah mengesakan Allah dalam bab rububiyah. Kalau tauhidul uluhiyah mengesakan Allah dalam bab uluhiyah. Kalau tauhidul asma was sifat itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam bab nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dari mana pembagian tauhid tadi diambil oleh para ulama rahimahumullahu taala? Ya. Dalam keadaan kalau kita melihat dalam Al-Qur'an Al-Karim tidak disebutkan ayat yang tegas menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu i'lamu anna tauhida thalatha, enggak ada. Kan gitu kan? Dalam ayat tidak diterangkan atau tidak disebutkan dengan tegas kalau tauhid itu tiga. Begitu pula dalam hadis tidak diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara nas. Rasul bersabda at-tauhidu thalatha, tauhid itu ada tiga. Tidak ada hadis yang menyebutkan demikian. Terus dari mana para ulama rahimahumullahu taala membagi tauhid menjadi tiga? Ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul asma was sifat. Nah, maka jawabannya ikhwanikidina azani Allah wa iyakum, aqsamut tauhid, pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama itu bil istiqra wa tatabbu'. Nah, bil istiqra wa tatabbu' li adillatil kitabi was sunnah. Nah, pembagian tauhid tersebut diambil dari hasil penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga bukan perkara yang baru, bukan perkara yang muhdats, tapi termasuk perkara yang syar'i. Hanibidina azani Allah wa iyakum, karena mengambil dari keumuman atau makna-makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama untuk pembagian tauhid ini, yang pertama adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Di situ disebutkan pembagian tauhid. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Fatihah dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini itu terkandung dua jenis tauhid. Tauhid yang pertama, tauhidul uluhiyah, ditunjukkan oleh lafzul jalalah Allah. Nah, karena dalam bahasa Arab lafaz Allahu, ya, dalam bahasa Arab lafaz Allahu itu artinya al-ma'luh, diambil dari kata ilahun yang artinya al-ma'luh, yang berhak diibadahi dalam bahasa Arab. Nah, sehingga di situ ditarik kesimpulan oleh para ulama, ini tauhid, apa namanya, lafaz ini menunjukkan tauhidul uluhiyah. Kemudian lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama. Ya kata? Nama. Sehingga menunjukkan tauhidul asma was sifat. Pada ayat yang berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Kalimat Rabbil Alamin itu menunjukkan tauhid rububiyah. Dari kata Rabb, Rabbil Alamin. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Zu ar-rububiyah, zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Yang sudah kita sebutkan tadi, rububiyah itu mencakup berapa perkara? Empat perkara: al-khalqu, war-rizqu, wal-milku, wat-tadbir. Penciptaan, pemberian rizki, kepemilikan, kemudian pengaturan alam semesta. Innallaha azanillahu wa iyyaku. Demikian seterusnya. Ya, ayat-ayat yang berikutnya semuanya menunjukkan tiga jenis tauhid. Innallaha azanillahu wa iyyaku. Baik. Juga di antara dalil yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan pembagian tauhid adalah Suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu surat apa? Hah? Qul huwallahu ahad. Iya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ada berapa? 114. Nomor suratnya itu, Pak. 114, Pak. 114 itu ayat An-Nas. 112. Nah, yang saya inginkan yang dalam dari 114 surat tadi itu yang namanya surat Al-Ikhlas itu ada berapa? Loh, kok bingung kan? Satu. Hanya satu ya? Nah, yang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin surat Al-Ikhlas itu cuma satu ya. Nah, padahal ada dua. Nah, itu ini faedah tafsir. Nah, kalau kita belajar tafsir, ya tafsir Al-Qur'an, ya ternyata nama surat Al-Ikhlas itu dimiliki oleh dua surat. Surat yang pertama ini yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Qul huwallahu ahad. Itu suratul Ikhlas. Surat yang kedua yang juga diberi nama surat Al-Ikhlas adalah surat, ada yang tahu? Surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun itu juga disebut dengan suratul Ikhlas. Nah, labas. Nah, surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, yang ini menjadi andalan kaum muslimin dalam sholat-sholat mereka. Yang itu ya. Naam, kalau ada hajat sholatnya harus cepat, ya. Pilihan paling ringan qul hu. Nah, kan gitu ya. Nah, ringan, padat, singkat, beres. Nah, ternyata surat tersebut itu dijadikan dalil oleh para ulama untuk pembagian tauhid. Ya, untuk pembagian tauhid. Nah, qul huwallahu ahad. Ini menunjukkan tauhidul uluhiyah. Katakan wahai Nabi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahad, Maha Esa, Maha Tunggal. Nah, Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Zat yang dituju oleh semua makhluk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ayat yang kedua ini Allahus Samad menunjukkan tauhid ar-rububiyah. Lafaz as-samad yang dimaknakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, alladhi tasmadu ilaihi al-khalqu fi muhimmatihim. As-samad itu zat yang dituju oleh semua makhluk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Butuh rezeki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin apa namanya segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz as-samad itu menunjukkan arti rububiyah, tauhid rububiyah yang dijadikan azani Allah wa iyyakum. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat yang terakhir, ya, walam yakun lahu kufuwan ahad, ini menunjukkan tauhidul asma was sifat. Nah, tauhidul asma was sifat, tidak ada yang sama, setara, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan azani Allah wa iyyakum. Demikian pula dalil yang lainnya. Ini dalil yang semua dihafalkan oleh kaum muslimin. Nah, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh para ulama untuk menetapkan pembagian tauhid adalah ayatul kursi. Ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, ayat kursi itu juga menunjukkan pembagian tauhid kita diberikan azani Allah wa iyyakum. Nah, dan ayat-ayat yang lainnya disebutkan pula oleh para ulama sangat banyak yang diberikan azani Allah wa iyyakum yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu ada tiga, ada tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, kemudian tauhidul asma wassifat. Nah, sehingga yang namanya tauhid kita ketahui bersama ada tiga. Kalau kita baca keterangan Al-Imam Shana'ani, beliau hanya menyebutkan dua. Kan gitu ya. Nah, padahal yang namanya tauhid ada tiga. Mengapa Al-Imam Shana'ani rahimahullahu taala hanya menyebutkan dua jenis tauhid saja? Ya, hanya menyebutkan tauhidur rububiyah dengan tauhidul uluhiyah, tidak menyertakan tauhidul asma was sifat. Apakah menunjukkan oh ini kesalahannya Shana'ani, salah dalam membagi tauhid? Ataukah menunjukkan oh barangkali salah cetak, harusnya tiga tapi tercetak dua? Nah, itu semua anggapan-anggapan yang keliru. As-Sana'ani menyebutkan di sini dua jenis tauhid, bukan berarti beliau tidak tahu kalau tauhid ada tiga. Namun tujuannya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, beliau hanya menyebutkan dua jenis tauhid liikrar al-uluhiyah bitauhidir rububiyah. Tujuannya, fungsinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, beliau hanya memfokuskan pembahasan tauhidul uluhiyah. Ya, beliau hanya memfokuskan pembahasan tauhidul uluhiyah karena tauhid itulah yang menjadi inti risalah yang beliau tulis. Nah, jadi risalah yang beliau tulis ini masalahnya masalah tauhidul uluhiyah. Sehingga tidak perlu melebarkan pembahasan, khawatir nanti bercabang dengan ibadina azani Allahu wa iyyakum, karena memang pembahasan tauhidul asma wa sifat ini termasuk pembahasan yang membutuhkan konsentrasi tersendiri. Nah, agar ibadina azani Allahu wa iyyakum, sehingga beliau hanya memfokuskan masalah tauhidul uluhiyah yang menjadi inti pembahasan kitab ini. Nah, hadirin yang dimuliakan azani Allah wa iyyakum. Sehingga sudah kita ketahui definisi tauhid dan pembagian tauhid. Ada tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah dengan tauhidul asma wa sifat. Yang mana pembagian tadi diambil dari hasil istiqra wa tatabbu, penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Labas. Sekarang kita baca lagi sedikit pembahasan atau perkataan As-Sana'ani rahimahullah. Farrusul alaihi wassalam bu'itsu litakriril awal wa du'ail musyrikin ila tsani. Seluruh para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah yang sudah diyakini oleh kaum musyrikin, diperkuat kembali oleh para rasul, wa du'ail musyrikin ila tsani, dan mengajak mereka kaum musyrikin untuk mengakui jenis yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Nah, mengajak kepada tauhidul uluhiyah dengan sesuatu yang sudah mereka yakini, yaitu tauhidur rububiyah. Mithlu qaulihim, beliau mencontohkan pada beberapa ayat, mengisahkan ucapan para rasul fi khitabil musyrikin, ketika berbicara kepada kaum musyrikin, afillahi syakkun, apakah kalian meragukan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi, fatiris samawati wal ardi, dalam keadaan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum, Allah mengajak kalian, menyeru kalian kepada sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kalian. Nah, apalagi yang diragukan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan, memberi rizki, memiliki dan menguasai alam semesta sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ihani bidin azani Allah wa iyyakum. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ardi, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, fa anna tufakun, maka dari mana kalian bisa tertipu. Sudah jelas tahu Allah yang memberikan rezeki, tapi beribadahnya bukan kepada Allah. Yakin kalau Allah satu-satunya pencipta di alam raya ini, tapi beribadahnya juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa nahyuhum an syirkil ibadah, Dan para rasul tersebut juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah mereka dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Walihada qala Allah taala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, "Ani'budullaha," yang menyuruhkan kepada mereka, "Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut," dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ai, maksud dari ayat ini, qailina li umamihim, para rasul tadi senantiasa berkata kepada umat-umat mereka, "Ani'budullah," sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Fa afada bi qawlihi fi kulli ummatin, pada ayat fi kulli ummah menunjukkan faedah anna jami'al umami, seluruh umat dari generasi manusia yang ada, lam tursal ilaihimur rusulu illa li talabi tauhidil ibadah, tidaklah diutus para rasul kepada mereka kecuali untuk mengajak mereka kepada tauhidul ibadah. Nah, sehingga misi mereka itu mengajak umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah al-uluhiyah. La lit-ta'rif, mereka tidaklah diutus untuk tujuan ta'rif, mengenalkan kepada mereka bi anna Allah huwal khaliqu lil alami wa annahu rabbus samawati wal ardi fa innahum mukirruna bihala. Bukan dengan tujuan mengenalkan kepada umat manusia kalau Allah satu-satunya pencipta, Allah Rabb alam semesta. Bukan itu tujuannya. Karena perkara yang demikian sudah diyakini oleh mereka. Tapi tujuannya mengajak mereka semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena ini, lam taridil ayatu fihi fil ghalibi illa bi sighati istifhamit takrir. Oleh karena ini, tidak ada satupun ayat yang menerangkan masalah ini, dakwahnya para rasul kepada umat-umat mereka, kecuali dalam bentuk pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya, yang bahasa Arabnya namanya istifham takrir. Istifham itu pertanyaan, at-takrir yang jawabannya sudah diketahui dan diyakini. Contohnya, hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya kan? Sudah diketahui dan diyakini oleh sang penanya dan yang ditanya. Afama yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah sama zat yang menciptakan dengan makhluk yang tidak mampu menciptakan? Jawabannya tidak sama. Kan itu ya. Nah, afala tadzakkarun? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi? Apakah terhadap Allah kalian meragukan yang telah menciptakan langit dan bumi? Harusnya tidak ada keraguan. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi. Katakan, apakah selain Allah yang akan aku jadikan sebagai penolong? Jawabannya tidak akan. Kan gitu ya. Nah, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min duni. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tunjukkan kepadaku apa yang telah diciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada? Tidak ada. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di bumi atau yang menjadi saham mereka di alam langit. Tidak ada. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Istifham takrir lahum li'annahum bihi mukirun. Ayat-ayat di atas semuanya adalah pertanyaan yang sudah dipahami jawabannya, karena memang mereka semua telah mengakui hal yang demikian. Paham betul tentang tauhid rububiyah. Inna ladina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini keterangan yang dibawakan oleh Imam As-Sal'ani rahimahullahu taala.